الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد طيب قال رحمه الله تعالى وكان يضع يديه على فخذيه dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas pahanya tentunya ketika beliau bangkit dari sujud waja'ala mirfaqahu ala fakhidhihi wa tarfa yadihi ala rukbatihi waja'ala mirfaqahu dan beliau menjadikan sikunya di atas pahanya beliau Watarfa yadihi ala rukbatihi dan ujung tangannya ada di lututnya. Wa yaqbidu sintaini min asabihi. Wa yuhalliku halqatan thumma yarfa'u asbu'ahu yad'u biha wa yuharrikuha. Wa yaqbidu beliau menggenggam Waqbidu sintaini min asabihi dua mungkin ini dua barakallahu fikum khababa wa yuhalliku halqatan kemudian beliau membuat bulatan seperti ini summa yarfa'u usba'uhu kemudian beliau mengangkat jari telunjuk beliau untuk tasyahud dia da'u biha wa yuharrikuha berdoa dan menggerakkannya. Ini menurut riwayat sehingga makala Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala Wa'il bin Hujur anhu. Baik. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala walaupun sebagian ulama termasuk di antaranya Syekh Mubil rahimallahu taala melemahkan hadis ini. Tahrikul asabi' tahrikul usbu' inda tasyahud. Baik, dilemahkan oleh al-imam Baik, Muqbil rahimahullahu ta'ala alasannya bahwa itu adalah syad barakallahu bikum wa amma hadith Abu Dawud an Abdullah bin Zubair yani akan tetapi kita tidak barakallahu bikum kita tidak menjadikan perkara ini barakallahu bikum dengannya kita berselisih dengan saudara kita hanya sekedar masalah menggerakkan telunjuk atau tidak barakallahu bikum Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mujtahidun fi hadha asy-sya'n baik wa huwa min ahli al-fan ahli hadis beliau menghasankannya atau mensahihkannya tapi yang lainnya menganggapnya barakallahu fikum lemah dalam artian syad wa syad min kismi dhaif syad min kismi dhaif dalam artian begini seorang guru memiliki beberapa murid 10 mungkin barakallahu fikum atau 5 mungkin ya atau 6 murid-murid unggulan maksudnya baik. Di antara murid-murid unggulan ini ada 4 orang seandainya kita mengatakan 5 murid. Yang paling unggulnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 sampai 4 tidak meriwayatkan tambahan ini menggerak-gerakkan. Barakallahu fikum. Dan ada pun yang kelima, 1 orang ini memberikan tambahan yang tidak ditambahkan oleh 4 orang. Padahal mereka lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat hafalannya. Baik. Ini namanya syad mukhalafatus thiqah liman huwa aula minhu bersendiriannya orang yang terpercaya dalam periwayatan hadis ada sedikit tambahan sementara yang lainnya lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat hafalannya tidak menambahkan tambahan itu barakallahu bikum namanya syad barakallahu bikum وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Adapun hadis Abi Daud dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan telunjuknya kalau beliau berdoa dan tidak menggerakkannya. Fa hadis ziyadati sihhatiha nazar. Baik. Tambahan ini wala yuharrikuha. Baik, menurut barakallahu fikum al-Imam Ibnu Qayyim fiha nazar. Wa dzakara Muslim al-haditsa bi tulihi fi sahihi anhu wa lam yadhkur hadhihi ziyada bal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna wa wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa ashara bi asbu'ihi wa ashara bi asbu'ihi. Baik. Tapi di sini, hadis ini barakallahu fikum, tidak ada isyarat atau tidak ada lafaz menggerakkannya. Adapun isyarat ma'ruf, memberikan isyarat, tapi untuk menggerakkan ada lafaz khusus yang harus barakallahu fikum menerangkan tentang gerakan ini. Idza qada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk salat jala qadamahu al-yusra ala fakhidhihi wa saqihi. Baik. Beliau jala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi. Ini model tasyahud. Tapi ini jarang barakallahu fikum. Baik. Yani model duduk ini sak, ini apa namanya, betis ini, betis kiri, paham, betis kiri atau kaki kiri dijadikan di antara betis kanan dan paha kanan, paham. Biasanya kan kita meletakkannya di bawah, di bawah lipatan betis dengan paha kita ini, barakallahu fikum. Tapi ini modelnya di antara apa? Di antara betis dengan paha kanan diletakkan, barakallahu fikum. Mungkin bisa dicontohkan, barakallahu fikum. Lain. Ya. Ya. Tapi itu jarang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada. Tapi agak susah memang. Baik, susah. Baina fakhidhi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna, dan menjulurkan ke belakang, bukan berdirikan. Baik. Ini apa namanya? Ini telapak kaki kanan bukan diberdirikan, tapi di menjulurkan ke belakang. Barakallahu alaikum. Baik, kaifiyah tasyahud, jalsa tasyahud seperti ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi yang ma'ruf dan lebih banyak beliau lakukan ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Baik. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa ashara bi asbi'ihi. Baik. Dan beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan dan memberi isyarat dengan telunjuknya. Wa aidan fa laysa fi hadits Abi Daud anhu anna hadza kana bis shalah. Wa aidan law kana bis shalati la kana nafiyan. Wa hadits Wa'il bin Hujr musbitan wa huwa muqaddamun wa huwa haditsun sahih dzakarahu Abu Hatim fi sahihihi. Kelihatannya barakallahu fikum wa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menguatkan bahwa telunjuk ketika memberi isyarat itu digerakkan. Baik, dia menguatkan hadis Wa'il bin Hujr. Baik. Wa hadis Wa'il bin Hujr musbitan wa huwa muqaddamun wa huwa haditsun sahih dzakarahu Abu Hatim. Tsumma kana yaqulu baina sajdataini al-hasil barakallahu fikum al-amru fihi wasi'. Kalau ada yang melihat bahwa menggerakkan itu sunnah, lihat tafadhal lahu imam, dia memiliki ulama yang bisa dia pegang barakallahu fikum ucapannya. Baik. Tapi kalau kita melihat bahwa justru hadisnya itu adalah lemah, maka ya kita melakukan apa yang barakallahu fikum kita yakini yuqarribuna ilallahi. Semakan yaqulu baina sajdataini, kemudian beliau mengucapkan doa di antara dua sujud itu. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Baik. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmati aku, wajuburni, perbaikilah aku, wahdini dan berikan petunjuk kepada aku, warzukni dan berikanlah untuk aku rezeki. Hakadza dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tai'anhu wa dzakara Hudzaifah annahu kana yaqulu rabbi gfirli diriwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan diri dengan rabbi gfirli wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam italatu hadzal rukni bi qadri sujud dan petunjuk beliau alaihi salatu wasallam duduk di antara dua sujud ini waktunya sama seperti sujud. Barakallahu fikum. Rentang waktunya sama seperti ketika sujud. Wa hakadha sabitu anhu fi jamil hadis. Demikianlah yang sabit dari semua hadis-hadis tentang sujud beliau dan duduknya di antara dua sujud. Wa fi sahih an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatain hatta naqula qad awhama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatain, beliau duduk di antara dua sujud saking lamanya sampai kami menyangka bahwa beliau telah lupa. Wa hadhihi sunnah tarakaha aktsarun nasi min ba'di inqiradi asri sahabah. Sunnah ini memperpanjang duduk di antara dua sujud ini sudah ditinggalkan oleh umat atau kebanyakan manusia setelah habisnya masa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, ini ketika para sahabat sudah pada meninggal dunia, sunnah ini pun sudah tidak dilakukan lagi. Ya, ini agak lama duduk di antara dua sujud. Walihada qala sahabat wa kana alas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu yamkutu baina sajidatini hatta nakula qad nasiyah au qad awham. Walihada qala sahabat, oleh karena itu sahabat mengatakan wa kana alas yasna'u syai'an, dan Anas melakukan sesuatu, la arakum tasna'unahu, Anas melakukan sesuatu yang kalian, aku lihat tidak melakukannya. Apa itu yang dilakukan oleh Anas? Anas yamkusu baina sajdataini hatta naqul, beliau duduk di antara dua sujud agak lama sampai kami mengatakan atau menyangka bahwa Anas lupa. Baik. Au hama. Wa amma man hakama sunnata wa lam yaltaqit ila ma khalafaha fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadzal hadith. Wa amma man hakama sunnah wa lam yaltaqit ila man ila ma khalafaha fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadzal hadith. Adapun siapa yang hakama sunnah, menjadikan sunnah sebagai hakim atau sesuatu yang ditetapkan, wa lam yaltaqit ila ma khalafaha, dan tidak menengok dengan apa yang menyelisih sunnah ini, fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadzal hadis. Maka tidak kita peduli apa saja yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Artinya kalau kita memegang satu prinsip, barakallahu fikum, dan ini adalah satu yang benar, walaupun kebanyakan orang menyelisihinya, jangan pernah kita ikut-ikutan menyelisihinya. Barakallahu fikum. Kita berpegang dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Barakallahu fikum. Masyaallah. Qala rahimallahu taala faslun. Jadi misalnya ada kebid'ahan yang dilakukan, hampir semua orang melakukannya, tetap kita tidak melakukannya, barakallahu fikum, karena keyakinan kita bahwa itulah perkara bid'ah. Jangan karena banyaknya orang yang terjerumus sehingga kita pun ikut-ikutan terjerumus. Agar. Sebagaimana sebagian orang bersikap seperti itu, ana ma'annas aqtau am asabu. Saya bersama dengan kebanyakan orang, apakah mereka salah atau benar? Pokoknya saya dengan kebanyakan orang. Lah, tidak demikian adanya. Anda bersama dengan orang banyak ketika orang banyak itu berada di atas kebenaran. Dan ketika mereka tidak di atas kebenaran, tidak mengapa Anda sendirian. Kalau Anda di atas kebenaran. Faslun, summa kana yanhadu ala suduri qadamaihi wa rukbataihi mu'tamidan ala fakhidhi kama dzakara anhu. Ini juga sedikit ada perselisihan di antara ulama, tapi kelihatannya Ibnu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan ini. Kemudian beliau bangkit ala suduri qadamaihi wa rukbataihi. Baik. Ala suduri, bangkit ala suduri, yakni sadar. Ini kan punggung kaki, ini perut, ini sadar. Kita begini, kita tekuk jari jemari kaki kita, itu namanya sadar. Yan hadu beliau bangkit sambil menenguk kaki barakallahu fikum jari jemari beliau, waruk batahi, dan bangkit juga mu'tamidan ala fakhidaihi, bertopang pada kedua pahanya. Taib, ini satu pendapat tentunya barakallahu fikum. Wa'ila pendapat yang lain, taib, beliau bertopang di tanah, ya'jinu barakallahu fikum, untuk bangkit. Kama dzakara anhu Wa'il wa Abu Hurairah wa la ya'tamidu 'alal ardi bi yadayhi. Wa dzakara anhu Malik ibn Huwairits annahu kana la yanhadu hatta yastawi jalisan. Dan disebutkan oleh Imam Malik ibn Huwairits annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit sampai beliau duduk. Barakallahu fikum. Jalisan wa hadhihi allati tusamma jalsatul istiraha. Dan ini biasa disebutkan jalsatul istiraha, yakni ketika dia bangkit dari sujud yang kedua di setiap rakaat, tentunya hendak ke atas kan, demikian taib, Allahu akbar, duduk sesaat kemudian bertopang untuk naik. Duduk ini, duduk sesaat ini disebut dengan jalsatul istiraha, tidak ada bacaan padanya. Baik, tidak ada bacaan padanya. Waqtala al-fuqahu fiha hal hiya min sunanish shalah fa istahabbu li kulli ahadin ay yafalaha aw laysat min as-sunan. Para ulama sendiri berselisih pendapat, jalsatul istiraha ini apakah ini memang merupakan sunnah dari sunnah-sunnah salat yang disunnahkan kita melakukannya, atau setiap orang harus melakukannya, atau bukan merupakan sunnah, wa inna ma yafalaha man ihtaja ilaiha. Yani, atau ini adalah perkara yang memang dilakukan kalau memang kita butuh terhadapnya. Karena terkadang kalau mulai langsung dari sujud terus berdiri, barakallahu fikum, terkadang berat untuk seseorang. Baik. Terkadang butuh sesaat. Bangkit dulu, duduk, kemudian setelah itu naik. Baik. Ala qawlain, dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bukan. Huma riwayatani an Ahmad rahimahullahu taala. Dua riwayat, salah satu riwayat mengatakan itu sunnah yang kalau orang melakukannya mendapatkan pahala, ada juga yang mengatakan itu bukan sunnah. Ya, ini kapan kita butuh untuk duduk istirahat sesaat, maka tidak mengapa. Atau kalau ada orang yang pengen langsung berdiri ke atas dari sujud, langsung berdiri ke atas untuk rakaat berikutnya, maka tidak mengapa. Qala al-Khallal raja'a Ahmad ila hadithi Malik ibn al-Huairi fi jalsatini al-istirah wa qala akhbarani Yusuf bin Musa anna Aba Umama su'ila anil nuhudi fa qala ala suduril qadamaini ala hadithi rifa'a ala hadithi rifa'a. Raja'a Ahmad ila hadithi Malik ibn al-Huairi, kembali Ahmad ke hadithnya Malik ibn al-Huairi fi jalsatil istiraha, ke tentang masalah duduk istirahat ini. Wa qala akhbarani Yusuf bin Musa baib anabi anna Aba Umama su'ila 'anil nuhud. Wa Aba Umama ditanya tentang bangkit dari sujud untuk berdiri, wa qala ala suduril qadamaini ala hadits rifa'a, sesuai dengan hadits rifa'a. Wa fi hadits Ibn Ajlan ma yadullu ala annahu kana yanhadu ala suduril qadamaihi wa qad ruya an 'iddatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'ila man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur hadhihi al-jalsah. Yang menunjukkan bahwa kana yanhadu ala sudur qadamaihi, beliau berdiri langsung dari sujud, langsung berdiri. Wa qad ruya an 'iddatin min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa sa'iru man wasafa salat wasafa salatahu, dan semua sahabat Rasulullah yang menyipati dan menggambarkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhkur hadhihi al-jalsah, mereka tidak menyebutkan duduk ini, duduk istirahat ini. Wa inna ma dzukirat fi hadits Abi Humaid ada diriwayatkan hanya pada hadis Humaid wa Malik bin Khairis walau kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha daiman la dzakarha kullu man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini duduk istirahat ini adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan disifati, digambarkan oleh para sahabat yang menggambarkan tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidza la dzakara kullu man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam wa mujarradu fi'li sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala annaha min sunanish shalah. Dan semata-mata itu adalah perlakuan Rasulullah, tidak menunjukkan bahwa itulah sunnah dari sunnah-sunnah salat. Illa idza ulima annahu fa'alaha ala annaha sunnah yuqtada bihi fiha. Kecuali kalau diketahui memang bahwa beliau alaihi salatu wasallam melakukannya dan itu merupakan sunnah yang beliau diikuti. Wa amma idza qudira annahu fa'alaha lil haja lam yadullu ala kauniha sunnah min sunanish shalah. Dan adapun kalau memang kita anggap bahwa perlakuan duduk istirahat itu beliau lakukan karena memang butuh, tabarakallahikum, butuh, karena memang terkadang susah, apalagi kalau orang gemuk, susah untuk langsung dari sujud langsung berdiri ke atas. Kalau memang itu adalah satu yang dibutuhkan, ini bukan menunjukkan bahwa itu adalah sunnah dari sunnah-sunnah salat. Fahada min tahqiqil manat fi hadhil masalah. Ini min tahqiqil manat. Ini tergantung barakallahu fiikum. Kalau memang kita butuh duduk istirahat, silakan duduk istirahat. Tapi kalau tidak, silakan langsung naik ke atas. Tidak jadi masalah. Baik. Al-amru fi wasi'. Wa kana idza nahada ibtataha al-qira'ah. Kalau beliau bangkit ke atas ke rakaat berikutnya, beliau membuka bacaan langsung. Wa lam yaskut kama kana yaskutu 'inda ibtitahi shalah. Dan tidak diam sesaat sebagaimana di awal salat. Karena di sana ada dua istiftah. Baik. Jadi untuk rakaat kedua ini barakallahu fikum. Baik. Atau rakaat berikutnya tentunya begitu bangkit dari sujud langsung membaca bacaan dan tidak membuat jeda sakta seperti di rakaat pertama. Barakallahu fikum. Karena di sana ada salat ada doa istiftah. Fakhtalafa al-fuqaha hal hadha mawdi isti'adah am la ba'da ittifaqihim ala annahu laysa mawdi istiftah. Wa fi dhalika qawlan huma riwayatan an Ahmad. Para ulama berselisih apakah dilakukan isti'adah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim setelah sepakat bahwa tidak ada istiftah kecuali di awal rakaat. Paham, rakaat pertama. Yang jadi permasalahan apakah diulangi lagi isti'adah dan basmalah di rakaat-rakaat berikutnya. Dua pendapat di antara para ulama, dua juga riwayat dari Al-Imam Ahmad, wa qad banaha banahuma ba'du ashabi ala anna qira'at as-salati hal hiya qira'atun wahidah. Wa qad banahuma, dua riwayat dari Al-Imam Ahmad, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Baik. Yani membaca isti'adah dan tidak membaca isti'adah. Yang jelas di rakaat berikutnya sudah tidak ada lagi istiftah. Doa istiftah hanya di awal tayyib rakaat. Assalamualaikum. Wa qad bana huma ba'du ashabi, dan ini dibangun oleh sebagian murid-murid beliau, bahwa membaca, bahwa bacaan salat hal hiya qira'atun wahidah. Apakah bacaan salat itu satu bacaan untuk keseluruhan yang kita baca di dalam salat, yang cukup satu kali isti'adah di awal salat dan setelahnya kita tidak perlu apa? Tidak perlu lagi untuk isti'adah di setiap kita membaca bacaan Al-Qur'an. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Baik. Isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pembahasannya apakah isti'adah itu cukup satu kali di awal rakaat pertama untuk semua bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dalam salat kita? Tapi kalau ini yang jadi pendapat kita bahwa satu kali isti'adah untuk semua bacaan kita, fa yakfi fiha isti'adatun wahidah. Maka cukup satu kali di awal rakaat pertama. Aw qira'atu kulli rakaatin mustaqillan bi ra'siha. Baik. Atau setiap kita mau baca kita isti'adah. Wala niza'a bainahum anna al-istiftaha li majmu'i salati wal iktifai bi isti'adah wahidah adhhar li hadits sahih. Dan tidak ada perselisihan di antara ulama-ulama bahwa istiftah untuk keseluruhan salat kita dan mencukupkan diri dengan isti'adah, satu isti'adah, ini lebih nampak, lebih unggul, barakallah. Pendapat yang mengatakan bahwa istiftah di awal pertama kali kita melakukan salat sekaligus isti'adahnya itu cukup untuk semua salat yang kita lakukan, untuk semua bacaan yang kita lakukan setelahnya. Ini hadis sahih. Lil hadis sahih Nabi Hurairah, sesuai dengan hadis sahih, sesuai dengan hadis sahih dari Abi Hurairah, dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nahada min ar-rak'ati as-saniyati istabtaha al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit untuk rakaat yang kedua, beliau langsung membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bikum. Tapi di riwayat yang telah kita baca kemarin, barakallahu bikum, sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan basmalahnya sesekali. Lebih banyak beliau membaca basmalah dengan bacaan sir. Baik. Walam yaskut. Untuk di rakaat yang kedua ini setelah bangkit langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin. Wa innama yakfi isti'adatun wahidah. Dengan ini kita mengatakan bahwa cukup satu kali isti'adzah di awal rakaat pertama. Li'annahu lam yatahallal likira'ataini sukutun bal tahallalahuma dzikrun. Karena yang dilakukan ini, bacaan-bacaan dilakukan tidak diantarai dengan diam. Baik. Tapi diantarai dengan dzikir-dzikir. Fahiyakal qira'atil wahidah. Maka sama seperti kalau itu adalah satu bacaan yang bersambung. Barakallahu bikum. Fa hiya kal qira'atil wahidah idza takhallalaha alhamdulillah idza takhallalaha hamdullahi aw tasbih aw tahlil aw shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca Al-Qur'an kemudian kita antarai dengan zikir alhamdulillah misalnya taib atau tasbih subhanallah atau la ilaha illallah kemudian baca lagi. Maka ini dianggap satu bacaan. Barakallahu alaikum. Wa kana Nabi SAW yusalli as-saniyata kal-ula sawa'un illa bi arba'ati asya'. Baik. Paham insyaAllah ini pembahasannya bahwa bacaan istiftah cuma di awal. Demikian juga apa? Isti'adah di awal. Barakallahu alaikum. Wa kana Nabi SAW yusalli as-saniyata kal-ula sawa'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rakaat kedua sama persis di salat yang pertama, di rakaat yang pertama, kecuali di empat keadaan. Pertama sukut wal istiftah wa takbiratul ihram. Tayyib. Wa tatwiluha kal ula. Yang membedakannya cuma sukut, berdiam. Kemudian istiftah, dua istiftah, takbiratul ihram, wa tatwiluha kal ula. Tayyib. Dan memperpanjang. Barakallahu fiikum. Perpanjang bacaan di rakaat pertama. Ini empat yang membedakan antara rakaat pertama dengan rakaat berikutnya. Wa illa semua gerakan sama. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yastatihu wa la yaskutu wa la yukabbiru lil ihram biha wa yuqassiruha 'anil ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yastatihu. Di rakaat yang kedua beliau tidak istiftah. Beliau juga tidak diam sesaat. Wa la yukabbiru lil ihram biha dan tidak ada takbiratul ihram, yang ada cuma takbiratul intiqal. Wa yukasiruha dan di rakaat yang kedua beliau sedikit memendekkan dari rakaat pertama. Jadi empat yang membedakannya. Fatakunul ula taib aula min hati kulli salatin kama taqaddama. Maka jadilah bahwa rakaat pertama tetap lebih panjang dari rakaat-rakaat berikutnya. Barakallahu fikum. Rakaat pertama tetap lebih panjang dari rakaat-rakaat berikutnya. Fa'idha jalasa litashahudi wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra. Dan kalau beliau duduk untuk tashahud, beliau meletakkan yadahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra. Meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna, dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara bi asbu'ihi sababah, dan beliau memberi isyarat dengan telunjuknya. Wa kana la yunsibuha nasban wa la yunimuha. Beliau tasyahud ini barakallahu fikum sejajar ini. Layun si buha tidak sampai menegakkan begini tasyahud. Tidak juga orang begini. Tidak. Mudah bobo ini dia, barang itu kan beri syarat. Ini kurang apa ini? Kurang energi, barakallahu fikum. Saya syarat begini. Ya semangat sedikit begini. Barakallahu fikum. Dah jadi terlalu semangat. Subhanallah, ilaha illallah. Ini isyarat ini sejajar, tidak perlu sampai berdiri sekali, tidak juga sampai bobok begini, tak tidur dia. Nah, kondisi begini itu kalau orang biasa tak tidur. Nah, kalau dia tasyahud kum ngantuk dia bersamaan kepalanya turun kepalanya turun juga ininya. Barakallahu fikum. Wa kana la yunsibuha nasba. Memberi isyarat dengan telunjuk itu bukan diangkat, bukan berdirikan, wala yunimuha, dan juga dia tidak bobokan. Barakallahu fikum. Bal yuhniha syai'a wa yuharrikuha syai'a. Ini alihinna. Tidak juga sampai berdiri, tidak juga sampai ke bawah sekali. Seakan-akan dia tidak memberi isyarat. Baik. Bal yuhniha syai'a wa yuharrikuha syai'a. Menggerakkan sedikit. Kama taqaddama fi hadithi Wa'il bin Hujr. Baik. Wa kana yakbidu asbu'aihi wa huma al-khinsir wal-binsir wa yuhalliku halqatan wa hiya al-wusta ma'al ibham. Jadi begini. Barakallahu fikum. Ini digenggam, dua digenggam. Kemudian antara jari tengah dengan jari apa? Induk jari disatukan. Baik. Kemudian ini yang dipakai untuk apa? Dipakai untuk memberi isyarat, telunjuk. Wa qad yakbidu asbu'ai wa huma al-khinsir wal-binsir wa yuhalliku halqatan. Baik, wa hiya al-wusta ma'al ibham. Baik, wa yarfa'u as-sababah yad'u biha dan mengangkat baik as-sababah berdoa dengannya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha dan pandangannya mengarah kepada telunjuknya ketika tasyahud, bukan ke depan sana. Tapi yang dilihat ini adalah apa? Telunjuknya, bukan tempat sujud, tapi telunjuk ketika tasyahud. Wa yarmi bi basarihi ilaiha. Wa yabsutul kaffa al-yusra 'ala al-fakhidh al-yusra wa yatahamalu 'alayha. Dan beliau membentangkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. Barakallahu fihi wa yatahamalu 'alaiha sambil bertopang padanya. Baik. Wa amma sifatu julusi sallallahu alaihi wasallam fa kama taqaddama baina sajdataini sawa'un yajlisu 'ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna wa lam yurwa 'anhu fi hadhihi al-jalsati ghair hadis sifah. Amma sifatu julusi, adapun tata cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud, fa kama taqaddama baina sajdataini, sama seperti di antara dua sujud, sawa'un yajlisu 'ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna. Sajdataini sawa. Yajlisu 'ala rijlihi al-yusra, duduk di atas apa, di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, ini telapak kaki kanan. Wa lam yurwa 'anhu fi hadhihi al-jalsati ghair hadis sifah, dan diriwayatkan di posisi jalsa ini kecuali bentuk yang seperti ini. Wa ma hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu rawahu Muslim bi sahih annahu kana idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa sakihi wa farasha qadamahu al-yumna fa hadha min at-tashahhud al-akhir kama ya'ti. Ini di tasyahud yang terakhir. Adapun tasyahud yang pertama itu sama seperti kalau kita duduk di antara dua sujud. Paham barakallahu fikum, duduk ibtirash namanya. Baik. Duduk ibtirash. Adapun tata cara duduk yang diriwayatkan tadi, yang diriwayatkan dari hadis siapa? Baik. Humaid, bahwa beliau memasukkan kakinya di antara paha dan betisnya, barakallahu fikum, dan barakallahu fikum membentangkan ke belakang telapak kaki kanannya. Baik. Fahada di tasyahud akhir, maka posisi ini sama dilakukan oleh beliau di tasyahud terakhir. Kama sayati wa huwa ahadus sifataini allataini ruwiyata anhu, dan ini merupakan salah satu dari dua sifat atau tata cara tasyahud akhir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahihain. Min hadits Abi Humaid fi sifati salati sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa yasaba al-ukhra. Bahwa kalau beliau jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau kalau duduk di rakaat yang kedua untuk tasyahud, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan yang lainnya, yang kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan beliau kalau duduk tasyahud di rakaat terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau memajukan kaki kirinya, wa nasaba al-yumna, dan menegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk memang di tempat duduknya. Barakallahu fikum. Namanya apa? Tawarruk. Taib, jas tawarruk. Taib, warik, langsung duduk di tempat duduknya di tanah, tidak menduduki kakinya. Pada kata Abu Humaid annahu kana yansibul yumna, disebutkan oleh Abu Humaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kaki kanannya. Dan ini yang paling banyak dilakukan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ibnu Zubair annahu kana yafrishuha wa lam yakul ahadun anhu sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sifatu julusi fi tasyahudil ula. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Zubair annahu kana yafrishuha, baik, yafrishuha wa lam yakul ahadun anhu sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sifatu julusi fi tasyahudil awal, iftirash. Wala a'lamu ahadan qala bihi bal minan nasi man qala yatawarraku fit tashahhudaini. Baik. Wa dzakara Ibnu Zubair annahu kana yafrishuha wa lam yakul ahadun anhu sallallahu. Dan Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa berpendapat bahwa di tasyahud yang terakhir itu duduk ittirash. Paham? Ini pendapatnya Abdullah bin Zubair. Walam yang kulahal anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau duduk ittiras di tasyahud terakhir. Inna hadhihi sifatu julusi fi tasyahud al-awwal. Ini sesungguhnya sifat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tasyahud yang pertama. Wala alamu ahadan qala bihi bal minan nasi man qala yatawarraqu fi tasyahhudaini. Bahkan yang ada bahwa justru manusia mengatakan duduk tasyahud, duduk tawarruk di dua tasyahud. Barakallahu fikum. Wa hadha madhhab Malik rahimahullahu taala, dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Wa minhum man qala yaftarishu fihi ma fayansibul yumna wa yaftarishul yusra wa yajlisu 'alaiha, wa huwa qawlu Abi Hanifah rahimahullahu taala. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan dua-duanya. Yaftarishu fihi ma, iftiras di keduanya, tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Iftiras, paham insyaallah, kalau kita kata iftiras duduk di atas kaki kiri. Wa yaftarishul yusra wa yajlisu 'ala, wa huwa qaulu Abi Hanifah, ini pendapatnya Abu Hanifah di rakaat di tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Wa minhum man qala yatawarraqu fi kulli tasyahud fi tasyahudin yalihi salam. Maka ada di antara para ulama kita mengatakan yatawarraq, tawarruk, warik, fi kulli tashahhurin yalihi salam wa yaftarishu fi ghairihi. Yatawarraq, duduk tawarruk di semua tasyahud yang langsung salam setelahnya, apakah dua rakaat atau empat rakaat atau tiga rakaat. Paham barakallahu fikum. Wa yaftarishu fi ghairihi wa huwa qawlu Syafi'i rahimahullahu taala. Seperti salat apa? Salat dua rakaat, salat subuh. Barakallahu fikum, langsung duduk iftirash. Barakallahu fikum, duduk iftirash. Karena setelahnya langsung apa? Salam. Demikian juga salat maghrib di rakaat yang ketiga, dan rakaat keempat semua duduk iftirash. Pokoknya ada tasyahud dan setelahnya langsung salam, itu duduk iftirash. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, wa minhum man qala yatawarraqu fi kulli salatin biha tasyahudan fil akhir minhumah. Farqan bainal julusi wa huwa qaul Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa minhum man yaqulu yatawarraqu fi kulli salatin biha tasyahudan. Baik. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan yatawarraqu fi kulli salatin biha tasyahudan fil akhir minhumah. Tawarruk, duduk tawarruk fi kulli salatin bihima tashahudani fil akhiri minhuma. Kalau salat itu memiliki dua tashahud, maka tashahud pertama harus duduk iftirash dan yang kedua tayyid itu duduk tawarruk tayyid, untuk membedakan farkam bainal julusaini, untuk dua duduk. Wahuwa qaul Imam Ahmad. Artinya pendapat ini mengatakan bahwa kalau walaupun cuma dua rakaat, walaupun cuma dua rakaat dan itu salat terakhir, itu tasyahud yang langsung yang langsung memberi salam, tetap duduk apa? Duduk iftirash. Barakallahu fikum. Dan yang banyak dipegang oleh pengikut Hanabila. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Baik, siapa yang mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i fadhal, dan siapa yang mengikuti pendapat Imam Ahmad, baik, akan nampak barakallahu fikum biasanya di salat apa? Salat dua-dua rakaat. Barakallahu fikum. Adapun salat yang lainnya, tay barakallahu fikum, sama seperti biasanya. Barakallahu fikum. Apakah pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad? Wa ma'na hadis Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu annahu farasha qadamahu al-yumna annahu kana yajlisu fi hadhihi al-julusi ala maq'adatihi fa takunu qadamuhu al-yumna mafrushan wa qadamu al-yusra baina faqihi wa saqi wa maq'adatihi ala al-ard. Wa qala ikhtilafu fi qadamihi al-yumna fi hadha al-julus hal kanat mafrusha aw mansuba. Wa ma'na hadis Ibn Zubair, adapun ma'na hadis Ibn Zubair annahu farasha qadamahu al-yumna, beliau membentangkan kakinya yang kanan, menjulurkannya ke belakang, maksudnya barakallahu fikum. Farasha menjulurkan ke belakang, atau nasaba menegakkannya berdiri. Barakallahu fikum. Ini kata beliau di sini, annahu kana yajlisu fi hadhil julusi ala maq'adatihi, bahwa beliau duduk di tempat duduknya. Namanya apa? Tawarruk. Barakallahu fikum. Fatakunu qadamuhu al-yumna mafrushan wa qadamuhu al-yusra baina faqihi wa saqihi. Maka kaki kirinya kaki kanannya dijulurkan ke belakang, dan dia duduk di tempat duduk di tanah, kemudian kaki kirinya di antara paha dan betisnya. Baik, wa saqihi wa maq'adatihi 'ala al-ardh. Fa waqa al-ikhtilafu fi qadamihi al-yumna fi hadha al-julus. Perselisihan para ulama kita tentang masalah ini, apakah kaki kanan ini diberdirikan atau diselonjorkan ke belakang. Hal kanat mafrusha mansuba wa hadha wallahu alam laysa ikhtilafan fil haqiqati fa innahu kana la yajlisu ala qadamihi bal yukhrijuha an yamilihi fatakunu bainan al mansuba wal mafrusha. Ini sebenarnya bukan perselisihan hakiki, fa innahu kana la yajlisu ala qadamihi, karena beliau sendiri tidak duduk di barakallahu fikum, tidak duduk di kaki kanannya, bal yukhrijuha, bahkan mengeluarkannya, an yaminihi, di sebelah kanannya. Fatakunu bainan mansubah wal mafrusha, maka jadilah posisinya antara membentangkan dan mendirikan. Fa innaha takunu ala batiniha al aiman fa hiya mafrushatun bi ma'na annahu laysa nasiba. Baik, fa innaha takunu ala batiniha al-aiman fahiya mafrushatun bima'na annahu laysa nasibah. Ini mafrush dibentangkan, artinya tidak ditegakkan. Jalisan ala aqibihi, duduk di tempat duduknya. Wa mansubatun bima'na annahu laysa jalisan ala batiniha, dan dianggap mansubah maknanya laysa jalisan ala batiniha, bukan duduk di atas batinnya barakallahu wa zahiruha ila al-ard. Fa sahha qawlu Abi Hanifah Abi Humaid wa man ma'ahu wa qawlu Abdullah bin Zubair aw yuqal innahu kana innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hadha wa hadha fa kana yansibu qadamahu wa rubbama farashaha ahyanan wa hadha arwahu laha wallahu alam. Tapi ini jarang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kana